الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قصة عقل وعرينة bab kisahnya Uqil dan Urainah. Ini dua kabilah, kabilah Uqil dan Urainah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathani Abdul A'la ibn Hammad qala haddathana Yazid ibn Zuri' qala haddathana Sa'id عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم أن ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام. Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan anna nasan min uqlin wa urainah, bahwa ada orang-orang dari kabilah Uqil dan Urainah qadimul Madinah, mereka datang ke kota Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil Islam, dan mereka menyatakan diri masuk Islam, mereka bersyahadat. فقالوا يا بني يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف. يا رسول الله kami ini adalah orang-orang ahlu dar yang banyak mengonsumsi susu-susu unta. Walam nakun ahla rif, biasanya untuk orang-orang yang mengembala kambing. Wastawakhamu al-Madinah, dan mereka pun tidak cocok dengan cuaca keadaan kota Madinah. Fa'amaralahum Rasulullah SAW bidawdin wara'in, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mereka membawa serta beberapa ekor unta yang memiliki susu. Jadi mereka sakit, di riwayat yang lain ijtawaul Madinah, mereka sakit tidak sesuai kebiasaan tubuh mereka dengan cuaca kota Madinah, sehingga mereka panas, demam atau sakit. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari kota Madinah membawa serta beberapa ekor unta sekaligus pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarhum an yakhruju fihi fayashrabu min abwa albaniha wa abwaliha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka keluar dari kota Madinah membawa serta unta-unta ini untuk mereka minum di sana susu dan kencing unta. Susu dan kencing unta dicampur untuk pengobatan jenis penyakit tertentu. Sampai sekarang masih dimanfaatkan pengobatan ini untuk penyakit tertentu. Mungkin penyakit perut, barakallahu fikum, yang ada di dalam perut. Jadi, susu dicampur kencing. Barakallahu fikum. Fantalaku, maka berangkatlah mereka hatta idza kanu nahiyatal harrah kafaru ba'da islamihim, sampai ketika mereka keluar dan mereka berada di sini harrah. Harrah itu tanah lapang yang berisi bebatuan. Baik, mereka pun kafir murtad. Baik, kafir murtad. Jadi ada di dalam Islam itu istilah riddah. Terang-terangan dia mengumumkan ridahnya atau tidak, dalam artian dia melakukan amalan-amalan yang menjadikan dia sebenarnya murtad. Boleh jadi dia menganggap, mencap dirinya sebagai seorang muslim masih, tapi di sisi Allah dia sudah dicap kufar. Wah, ini yang bahaya. Barakallahu fikum. Bahaya. Dia masih menyangka diri sebagai seorang muslim, padahal di sisi Allah sudah dicap kafir. Karena dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya. Baik. Seperti asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Baik. Yang jelas ini dia menyatakan kekafirannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun adillatin 'alal mu'minin 'izzatin lil kafirin wajahil nabi sallallahu wa la yakhafuna lawma lahum. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya. Mereka beriman. Menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bagi seseorang, walaupun dia sudah beriman, untuk tidak murtad setelahnya. Ternyata kita dapati banyak ustaz-ustaz, dulunya ustaz, sekarang jadi pendeta. Barakallahu fikum. Jadi pendeta dia. Padahal ustaz dulu. Namanya masih nama-nama Islam. Allah musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Jadi hendaknya kita meminta, memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal istiqamah, kekokohan baik di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا wahai Rabb kami, jangan kau palingkan hati kami dari kebenaran setelah engkau menghibahkannya kepada kami. Setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami, jangan engkau palingkan kami dari petunjuk ini. وهب لنا من لدنك رحمة, dan curahkanlah dari sisimu untuk kami rahmat. Innaka antal wahhab. Sungguh engkau adalah zat yang maha memberi. Barakallahu fikum. Jadi tidak ada jaminan, barakallahu fikum, sehingga mengharuskan kita rasa khawatir ada pada diri kita, jangan sampai kita terjerumus dalam kekufuran. Dan senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, penghabisan yang baik. La haula illa billah. Yang jelas orang-orang ini, orang-orang Ukil dan Urayna, kafir setelah Islamnya mereka. Wa qatalu ra'yan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka membunuh ra'i, membunuh pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa saqu daudah, dan mereka membawa lari onta-onta tadi, dibawa pergi oleh mereka. Wabalakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sampai kabar masuk ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah murtad, ya Rasulullah. Mereka lah membunuh, barakallahu fikum, membunuh pengembala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membawa lari. Berapa kejahatannya? Riddah. Dan ini yang paling besarnya. Kemudian dia membunuh. Barakallahu fikum. Kemudian dia membawa lari unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ba'atsa al-talaba bi atharihim Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Fa'amara bihim fasamaru a'yunahum wa qata'u aydihim wa turkibinahiyatil har hatta matu ala halihim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditusuk mata mereka dengan paku. Baik. Wa qata'u aydihim dan untuk dipotong tangan-tangan mereka. Tusuk matanya, potong tangannya. Barakallahu fikum. Wa turiku dan mereka dibiarkan dia di harra. Harra itu tanah lapang penuh bebatuan yang sangat panas. Barakallahu fikum. Hatta matu ala halihim, sehingga mereka mati dalam keadaan seperti itu. Barakallahu fikum. Mereka minta air, tidak ada air. Mata mereka dengan itu kesakitan tentunya, karena dia memperlakukan hal yang seperti itu kepada pengembala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata pengembala Rasulullah dicongkel, ditusuk masuk. Baik, diperlakukan hal yang sama. Baik, dipotong tangannya karena dia mencuri, ditusuk matanya karena kifar. Barakallahu fikum. Dan dibiarkan dia sampai mati karena dia apa? Dia murtad. Dan dia membunuh. Barakallahu fikum. Kehabisan darah mungkin. Kehausan. Sampai mereka mati dalam kondisi seperti itu. Qala Qatada balagana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika kana yahuthu 'ala shadaqah wa yanha 'anil muslah. Berkata Imam Qatada, balagana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kami berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika, setelah itu, kana yahuthu 'ala shadaqah, beliau memberi dorongan untuk senantiasa bersedekah. Wayanha anil muslah, dan beliau pun melarang dari muslah. Muslah itu memutilasi. Muslah memutilasi. Faqala Syu'bah wa Aban wa Hammad min Qatadah min Uraina wa qala ya ibni Abi Katsir wa Ayyub anna bi qilaba qadima nafar min Uqlin. Tidak. Tidak. Memutilasi itu adalah merubah keadaan seseorang dengan cara memotong telinganya, memotong hidungnya, merobek, memotong bibirnya, merobeknya sampai ke rahangnya. Barakallahu fikum. Baik, membuka perutnya dan mengeluarkan isinya, agar dicongkel matanya sehingga dia tidak dikenali. Itu mutilasi, dilarang muslah. Baik, adapun kifaf, ya, kalau memang barakallahu fikum dia, baik, memotong tangan saudaranya, ya dipotong juga tangannya. Dan ini bukan muslah. Barakallahu fiikum. Cukup dibunuh, barakallahu fiikum. Kalau dia membunuh orang, cukup dibunuh. Agak hot. Berdalil dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsana 'ala kulli syai'in wa fi kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha wa liyuhidda ashrata wa liyurih dhabihatahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, maka silakan berlaku baik dalam membunuh. Paham? Bunuh-bunuh saja. Tidak perlu dengan penganiayaan. Barakallahu fikum. Baik. Artinya di sini kalau kita membunuh dalam qisas, baik, adalah sesuatu yang dengannya cepat dia mati. Paham? Barakallahu fikum. وَلْيُحِبَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Kalau demikian juga kalian menyembelih, qatal yakni membunuh manusia, barakallahu fikum, dengan qisas. Adapun adzbah ya untuk hewan, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, perbaiki cara penyembelihan, tidak menganiaya. Qala rahimahullah ta'ala qawluhu, baik, qala haddathani Muhammad bin Abdul Rahman, afwan, Muhammad bin Abdul Rahim, qala haddathana Hafs bin Umar, Abu Umar al-Hudhi, qala haddathana Hammad bin Zaid, qala haddathana Ayyub wal-Hajjaj al-Sawwaf, qala haddathani Abu Raiha رجاءت ابو رجاء مولى ابي كلابه وكان معه بالشام ان عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامه فقال حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. Qala wa Abu Kilaba khalafa sarirahu. Faqala Ambas bin Sa'id, fa ayna hadith Anas fil Uraniyin? Qala Abu Kilaba ya yahaddathu idib. Ya yahaddathu annahu ya yahaddathu Anas bin Malik. Qala Abdul Aziz bin Suhaib an Anas من عرينة وقال أبو كلاب عن أنس من عقل ذكر القصة. أبو رجاء مولى أبي كلاب وكان معه بالشام bersama dengan Abu Kilab di Syam. أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengajak musyawarah orang-orang pada hari itu atau suatu hari. Qala ma taquluna fi al-qasamati, apa yang kalian ketahui tentang qasamah? Qasamah itu adalah bersumpah. Baik, dari qasam. Baik, bersumpah, tetapi ada laut. Laut itu adalah tanda-tanda yang mengisyaratkan bahwa misalnya si bulan dengan si bulan ada permusuhan antara A dengan B, ada perseteruan. Tahu-tahu si A meninggal dunia di satu tempat. Paham? Baik. Dia ketika diperiksa ada tanda-tanda bahwa dia mati dibunuh. Dengan tikaman kah atau apakah atau apakah. Baik. Maka yang patut diperiksa adalah orang dekatnya. Si fulan ini yang meninggal dunia dan orang yang memiliki permusuhan dengannya. Karena kemungkinan besar mereka-mereka inilah yang melakukan. Baik. Mereka-mereka yang melakukannya. Karena al-ghalib, musuh itu mengusahakan, mengupayakan untuk membinasakan lawannya. Baik. Maka ketika seperti yang terjadi, barakallahu fikum, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat berangkat ke Khaybar. Khaybar itu sudah milik kaum muslimin tanahnya, cuman lagi dikelola oleh orang-orang Yahudi. Sementara diketahui orang-orang Yahudi ini memiliki sifat khianat, makar. Barakallahu fikum. Satunya, akhirnya dua sahabat ini berpisah. Baik. Kemudian mereka mengatakan, kita ketemu nanti di tempat ini. Ternyata satunya sudah meninggal dunia dalam kondisi apa? Bersimbah darah. Ya kan? Masih ada yang membunuhnya. Baik. Kemungkinan besar yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Baik. Karena mereka berdua di wilayah orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalian hendaknya bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mempersaksikan bahwa mereka orang-orang Yahudi lah yang membunuh saudara mereka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa nasyhad wa lam nara? Bagaimana mungkin kita mempersaksikan ya Rasulullah sementara kita tidak melihatnya? Bagaimana bisa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu orang-orang Yahudi aku minta mereka bersumpah bahwa mereka bukan mereka yang membunuhnya dan mereka tidak tahu sama sekali siapa yang membunuhnya. Para sahabat mengatakan, "Oh ya Rasulullah, mereka orang Yahudi terlalu gampang kalau mau bersumpah atas nama Allah bahwa mereka bukan mereka yang membunuhnya. Terlalu mudah. Mereka orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekedar bersumpah, lebih besar dosanya dari itu." Ya, bersumpah dalam kondisi dusta maksudnya. Baik. Mereka lakukan lebih besar dari itu, membunuh para anbiya war rusul. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau begitu ya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa dari mereka. Akhirnya Rasulullah SAW yang membayar diatnya sahabat yang mati itu. Barakallahu fikum. Rasulullah yang membayarkan diatnya agar supaya darah kaum muslimin tidak tertumpah sia-sia begitu saja. Nonsan. Faqalu haqqun. Para sahabat mengatakan hak. Qasama itu ada. Kita sudah lewat, masih ingat nak? Baik, qasama ini. Masih ingat? Hah? Kita bahas di kitab Umrah. Bukan di sini. Adri saya Muslim. Baik. Qasama. Qadha biha Rasulullah SAW wa qadhat biha al-khulafa qablaka. Para sahabat mengatakan ya Rasul, ya Amirul Mukminin kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan qasama, menetapkan hukum ini. Demikian juga para khalifah sebelum engkau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Qala wa Abu Kilabah khalafa sarirahu. Faqala Faqala Ambasa ibn Sa'id fa'ina hadith Anas fi al-Uraniyin. Apa wani khalafa sarirahu ini? Abu Kilabah khalfa saririhi. Ahsan, jazakallah khair. Sementara Abu Kilabah di belakang tempat tidurnya. Faqala Ambasa Ibn Sa'id, fa aina hadits Anas fil Uraniyin? Terus di mana hadits Anas tentang Uraniyin? Qala Abu Kilabah, iya ya haddatsahu Anas Ibn Malik. Berkata Abu Kilabah, kepadaku Anas Ibn Malik menceritakan. Qala Abu Al-Aziz, qala Abdul Aziz bin Suhaib an Anas min Urani min Urayna wa qala Abu Kilabah an Anas min Uql dzakara al-qissa. Ma dzakara al-qissa. Tabarakallahu bin qala rahimallahu ta'ala bab ghazwati dhatil qarat. Bab perang dhatil qarat. وهي الغزوة التي أغار على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر كبر خيبر بثلاث هي الغزوة التي أغار على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah peperangan yang menyerang unta-unta Nabi صلى الله عليه وسلم لقاء yang searah dengan Khaybar seperjalanan 3 hari. Kibala Khaybar Barakallahu alaikum. Memang sedikit ada perselisihan di antara perang-perang yang kecil-kecil ini, perselisihan di antara para muarrikhin, para ahli sejarah, mana yang lebih dahulu ini kata itu. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id qala haddathana Hatim an Yazid bin Abi Ubaid qala sami'tu Salamah bin al-Aqwa yaqul kharajtu qabla an yu'adzana bil-ula وكانت لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرط قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها قال غطفان قال فصرخت 3 صرخات يا صباحا قال فأسمعت ما بين لابيت المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبل وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة واستلبت منهم 30 بردة قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقال يا نبي فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث إليهم الساعة فقال يا ابن الأكوى ملكت فأسجع قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. Dari Salamah Ibn Al-Aqwa, sahabi jalil ini, Salamah Ibn Al-Aqwa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecepatan lari yang luar biasa. Ini orang kelebihannya ini pelari hebat. سمعت سلامة بن الأكوع يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى Aku keluar dari kota Madinah sebelum diadzan, adzan pertama kelihatannya subuh. Sayyid. Wa kanat liqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam digembalakan di daerah namanya di Qarat. Qala falakani gulam li Abdurrahman bin Auf. Kemudian aku ditemui oleh seorang budak milik Abdurrahman bin Auf. Faqala ukhidhat liqahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun mengatakan telah diambil dibawa pergi unta-unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu man akhadhaha? Aku pun mengatakan siapa gerangan yang mengambilnya? Qala Qatafan. Maka budak itu pun mengatakan orang-orang Qatafan yang mengambilnya. Wal fasarakhtu thalatha sarakhatin. Maka aku pun berteriak dengan tiga kali teriakan, ya sabahah. Ini ucapan-ungkapan yang diucapkan oleh orang-orang untuk memperingatkan bahwa di pagi hari ini kita dalam kondisi diserang. Paham? Ketika mereka mendengar teriakan ini, mereka pun langsung siap-siaga. Langsung mengambil pedang, mengambil panah, mengambil kuda, langsung berangkat. Berkumpul dulu. Baik, kemudian bergerak. Ya sabaha. Qala fa'asmatu ma baina labatil Madinah. Dengan teriakan itu aku telah memperdengarkan suaraku di antara dua sisi kota Madinah. Dengan teriakan itu semua orang dengar. Thumma dafa'tu ala wajhi. Kemudian aku berangkat mengarah ke mereka, hatta adraktuhum wa qad akhadhu yastaquna min al-ma. Aku mendapati mereka dalam keadaan mereka mengambil air. Faja'altu armihim binabl. Kelihatannya beliau ini hanya berlari, bukan mengendarai kendaraan. Berlari. Betul. Di sini kata oleh Al-Hafiz, lam altam yaminan wala shimalan bal asra'tul jariyah. Bahkan aku hanya berlari mengejar mereka. Wa kana shadidul adu. Kama sayati bayanuhu fi akhir al-hadis. Dan Salam bin Aqwa ini adalah orang yang paling kencang larinya di antara para sahabat. Bisa dia dapatkan dalam kondisi dia hanya berlari mengejar. Barakallahu fikum. Baik. Suman dafa'tu ala wajhi. Ini tidak tengok kiri kanan. Lurus berlari hatta adrakuhum. Sampai aku mendapati mereka. Baik. Dalam keadaan mereka mengambil air minum. Faja'altu armihim binabli. Maka aku pun memanah mereka dengan panah-panahku. Wa kuntu ramiyan. Dan memang aku adalah orang yang hebat dalam memanah. Wa aqulu ana ibnul aqwa. Dan aku pun mengatakan saya ialah ibnul aqwa. Salamah. Ibnul aqwa radhiyallahu taala anhu. Wal yawmu yawmur rubba. Baik. Al yawm yawmur kay. Wal ya wal yawmu yawmur rubba. Di sini katakan al-Hafidz bermaknahu al yawmu yawmul li'am, ay al yawmu yawmu halakil li'am. Hari ini hari binasanya orang-orang hina. Baik. Al-li'am di sini kana syadidul bukhl. Subhanallah. Ar-rubba yaumur rubba ni orang hina. Asal kata rubba ini untuk orang-orang yang sangat kikir. Wal aslu biha anna syakhsan kana syairul Bukhari. Asal muasalnya Rubba' ini, dulunya ada orang yang sangat kikir, pelit. Baik, fakana idza arada hal banaqatihi, dia kalau pengen memeras susu ontanya, dia yang langsung ngisap dengan mulutnya. Untuk apa? Li'alla yahlubaha fa yasma'u jiranuhu aw man yamurru bihi sautul halb. Supaya tidak kedengaran. Antum tahu puting susunya unta begini. Kurang lebih. Puting susu unta kurang lebih begini. Kalau pegang begini. Kemudian diperas. Kencang. Kalau dia ada wadah di bawahnya ini kan ini. Barakallahu fikum. Ini saking kikirnya, saking bolotu. Dia sampai isap. Agar supaya tidak ada orang yang dengar. Agar supaya tidak ada yang minta. Apakah tetangga atau orang yang lewat. Subhanallah. Kekikiran terkadang tidak masuk akal. Barakallahu fikum. Baik. Penyakit kikir itu penyakit. Baik. Kata Allah SWT, "Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dihilangkan dari dia penyakit kikir, maka dialah orang-orang yang beruntung. Artinya kapan dia tidak terbebas dari penyakit kikir ini, maka dia tidak beruntung. Barakallahu fikum. Serba perhitungan. Barakallahu fikum. Bukan berarti harus boros lah. Paham barakallahu fikum. Baik. Kedermawanan tidak mesti harus boros. Tidak mesti harus royal. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa." Mereka bertanya kepada engkau, bagaimana dan apa yang harus mereka infakkan? Katakan bahwa sesuatu yang lebih dari kebutuhan kalian, itulah kalian infakkan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang yang dermawan adalah idza anfaqu, kalau dia berinfak, lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kikir. Barakallahu fikum. Wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi di antara keduanya ini. Kapan lebih senang dia menahan, berarti masih di area kekikiran. Kapan lebih senang untuk memberi, mengeluarkan? Barakallahu fikum. Dari menahan, maka dia royal. Wa kana baina dzalika qawama, tapi hendaknya di antara dua barakallahu fikum posisi ini. Baik. Tidak kikir dan juga tidak royal, dalam artian terkadang dia memberikan orang-orang lain sementara keluarganya sangat membutuhkannya. Barakallahu fikum. Sementara keluarga dulu yang perlu diberikan kebutuhan-kebutuhannya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Wa bada' biman ta'ul." Mulailah engkau dari orang-orang yang engkau menanggung kebutuhannya. Istri, anak-anak, orang tua, dan orang-orang dalam tanggungan kita sebagai kepala rumah tangga. Kebutuhan-kebutuhan mereka dulu yang dipenuhi. Baik. Dan pahala yang kita berikan kepada mereka itu lebih besar pahalanya ketimbang orang lain. Ingat ini. Jangan dikata, jangan dikira bahwa uang yang kita berikan kepada orang lain lebih banyak pahalanya ketimbang uang yang kita berikan untuk anak-anak kita, istri kita, dan orang yang ada dalam tanggungan kita. Justru mereka-mereka ini yang lebih banyak pahalanya kita. Barakallahu fikum. Orang-orang yang dekat dengan kita, kerabat kita. Baik. Yang kata Rasulullah SAW, sadaqatun wasilah. Sadaqatun wasilah. sedekah yang kita berikan kepada kerabat kita itu sedekah sekaligus silaturahim, menyambung rahim dengan cara memberi. Adapun orang lain ya, tentunya kondisinya hanya sekedar pemberian begitu. Ana ibn al-Aqwa wal yawmu yawmur rubba. Baik. Hari kebinasaan untuk orang-orang yang hina. Intinya ada berapa di sini makna. Intinya ini ungkapan untuk orang-orang yang laim, orang-orang yang hina, orang-orang kikir. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya menjauhkan kita dari sifat kikir, sifat bakhil. Ada juga maknanya wakila maknahu al-yawma yu'rafu man arba'at furharbu min sigarihi wa tadarraba biha min ghirihi. Hari ini akan orang mengetahui siapa yang besar dari apa? Dari arba'athu al-harb, yakni dididik, dibesarkan dengan peperangan dari sejak kecilnya. Wa tadarraba biha min ghirihi, dan dia berlatih dari yang lainnya. Banyak makna-makna di sini sebetulnya Al-Habib rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Waliyawm yawmur rabba. Wartajaza hatta istangkaztu wartajah wa artajizu. Dan aku mengungkapkan rajis baik-baik syair hatta istangkatul liqaha min, sampai aku mengambil kembali onta-onta itu. Orangnya lari sambil meninggalkan apa? Onta-onta itu dan barang-barangnya sekaligus. Bukan cuma seonta, barang mereka sendiri. Wastalabtu minhum 30 burdatan, dan aku mengambil dari mereka 30 burdah pakaian. Kalau wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu barulah datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan orang-orang. Fakultu ya Nabi Allah, qad hamayya hamiyatil qawm al-ma'a wa hum utash. Baik. Ya Nabi Allah, qad hamiyatil qawm al-ma'a wa hum utash. Hamiyatil qawm. Apa? Hamiyatil qawm. Baik. Al-ma'a wa hum utash. Ya Rasul, aku telah menjaga air barakallahu fikum dari kaum ini. Wahum mutas, dalam keadaan mereka sangat-sangat kehausan. Mereka tidak sempat minum. Lalu hakada manahu. Mereka tidak sempat minum karena ketakutan dikejar. Baik. Hamaitul qawma al-ma'ah, yaitu mana'atuhu manishurb. Ayat bin Ashurb, aku menghalangi mereka dari meminum air. Wahum utas, dalam keadaan mereka kehausan. Faba'at ilaihim. Maka kirim pasukan mengejar mereka, melanjutkan pengejaran ya Rasulullah. Faqala ya ibn al-Aqwa, malakta fasjih. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibn al-Aqwa, engkau telah memiliki. Fasjih. Taib, engkau telah memiliki apa yang mereka tinggalkan. Taib, maka maafkanlah. Wastajaha suhula. Artinya mereka orang-orang Ghatafan ini tidak perlu kita kejar karena mereka sudah sampai ke negerinya, masuk ke wilayah mereka. Tidak dilanjutkan pengejaran. Baik. Fabaas ilaihi musta' faqala ya ibn al-aqwa malakta fa'asjih qala thumma raja'na wa yurdifuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pun kembali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng aku ala naqatihi di atas unta beliau hatta dakhalna al-Madinah, sampai kami masuk ke kota Madinah. Hatta kharajna ila Khaybar. Fasabaqtu ila al-Madinah fa wallahi ma labithna illa 3 layalin hatta kharajna ila Khaybar wa bihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu fursan al-yawm Abu Qatadah wa khairu rijalatina al-yawm Salama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik penunggang kuda kita pada hari ini adalah Abu Qatadah. Dan sebaik-baik pelari kita adalah Salamah. Qala Salamah summa atani sahmar rijal ar-rajili wal farisi jami'a. Kemudian berkata Salamah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku sahmar rajili wal farisi jami'a. Jatah untuk seorang yang berjalan kaki dan orang yang mengendarai kendaraan. Kita jumpa sampai sini. Barakallahu fikum. Ila hunas barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.